Benarkah cinta membawa bahagia, ceria dan hidup usaha? Benarkah katamu redupkan derita jika tiada rasa sayang, tiada kekasih? Cinta yang sejati membawa cahaya, menyinari hidup kita, menunjukkan setia, tanamkan di jiwa. Akan ku tempuh lubangnya bercinta.